sudahlah puas. Ku cari ganti daun, tidaklah sama dengan yang hilang. Sudahlah puas daun, ku cari ganti, tidaklah sama dengan yang hilang.